Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adani Allahu iyyakum minad dalalati wan nar. Ma'asyiral ikhwa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Falhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan inayahnya sehingga kita bisa kembali berkumpul dan menghadiri majelis ta'lim ini tanpa adanya halangan suatu apapun. Fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan untaian nasihat dan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'wa Ad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Pada kesempatan sebelumnya kita telah mendengarkan sebuah pasal al-ma'asi tujari'u 'alal insani a'da'ah. Perbuatan-perbuatan maksiat akan menjadikan musuh-musuh berani kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat ini tadi. Sampai-sampai akibat dan dampak dari perbuatan maksiat sebagaimana dinyatakan oleh ba'du salaf, sebagian ulama terdahulu, beliau mengatakan inni la'asiyallaha fa'arifu dhalika fi khulqi atau fi khuluqi imraati wa dabati. Sungguh-sungguh aku berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka aku pun mendapati dari dampaknya, efeknya menimpa pada istri dan kendaraanku. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah wa barakallahu fikum, kecil dan besar, sedikit dan banyak, yang namanya maksiat adalah sesuatu yang akan menjadikan seseorang terjatuh dalam perkara yang tidak baik. Nah, dari dampak-dampak yang terkecil sampai pada dampak-dampak yang terbesar, sekian permasalahan telah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Sehingga dengan demikian marilah kita senantiasa mengingat kepada Allah Azza wa Jalla dan berdoa kepadanya agar kita terbebas dan selamat dari yang namanya kemaksiatan. Selanjutnya kata al-muallif rahimahullah ta'ala, faslun al-ma'asi tud'iful 'abda amama nafsih. Sebuah pasal yang menjelaskan bahwasanya al-ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat, tud'iful 'abda, melemahkan seorang hamba, amama nafsihi, di hadapan dirinya sendiri. Nah, dengan sebab kemaksiatan, dia sendiri tidak kuasa, dia sendiri tidak mampu menguasai dirinya, pribadinya, jiwanya, apalagi di hadapan orang lain, apalagi menguasai orang lain. Nah, wa min uqubatiha annaha takhunul 'abdu, annaha takhunul 'abda ahwaja ma yakunu ila nafsi. Di antara akibat dari perbuatan maksiat, bahwa perbuatan maksiat itu akan ia berkhianat kepada seorang hamba, menimpakan kejelekan kepada hambanya. Ahwaja ma yakunu ila nafsi, pada saat hamba ini tadi sangat butuh dengan dirinya, di saat dia membutuhkan jiwanya, di saat dia sangat-sangat ya memerlukan pribadinya, ternyata justru diri sendirinya atau diri dia sendiri, jiwanya yang berkhianat ataupun ya tidak naam bisa diajak kerjasama dengan tuannya, dengan pemiliknya. Fa inna kulla ahadin yahtaju ila ma'rifati ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu fi ma'ashihi wa ma'adihi. Karena sesungguhnya seorang hamba, seorang manusia sangat-sangat butuh untuk mengetahui segala sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, wa ma yadurruh, dan apa saja yang akan menyebabkan kejelekan pada dirinya, fi ma'ashihi wa ma'adihi, sejak dia hidup di dunia ini sampai dia masuk kembali menuju kehidupan akhirat. Dan ini memang sangat-sangat kita dapati dan kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kita sangat butuh dan sangat perlu untuk mengetahui mana sih yang bermanfaat bagi kita, mana sih yang bermadarat, yang kira-kira akan menjadikan kecelakaan bagi diri kita. Nah, kalau seandainya seseorang tidak mengetahui mana yang bermanfaat baginya, mana yang akan menjadikan ya kejelekan menimpa dirinya, maka tentulah kehidupan dari orang tersebut ya tidak karuan. Tayyib. Wa a'lamun nasi a'rafuhum bidzalika 'ala tafsil. Manusia yang paling berilmu, manusia yang paling mengetahui adalah a'rafuhum bidzalik, yang paling mengenal, yang paling menguasai perkara tersebut, 'ala tafsil, secara rinci, secara detail. Naam. Sehingga bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam ya dalam sebuah hadis, agar kita bisa pertama memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yang kedua, tidak menunda ya dari kesempatan yang ada. Karena yang namanya sehat itu tidak sehat terus. Yang namanya hidup tidak kemudian hidup terus. Sehingga ketika ada kesempatan ya segera untuk dilaksanakan. Ketika telah selesai, faida faraghta fansab. Kalau sudah selesai dari amal kebaikan setelahnya, maka bergegas untuk melaksanakan amal kebaikan berikutnya. Nah, kemudian setelah itu, sekalipun dalam ucapan dan tutur kata, Rasul alaihi salatu wasalam juga telah memberikan bimbingan dan arahan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah azza wa jalla dan hari akhir, hendaklah dia na'am bertutur kata yang baik ataukah dia diam. Sehingga meskipun dengan bentuk ucapan ya, Rasul alaihi salatu wasalam telah memberikan bimbingan dan arahan kepada kita agar kita bisa mengambil manfaat dari tutur ucapan yang kita sampaikan, dengan pula agar kita tidak tertimpa kejelekan dari apa yang kita ucapkan. Nah, belum lagi terkait dengan perbuatan. Nah, kemudian kata beliau selanjutnya, wa qawahum wa qiyasuhum man qawya ala nafsihi wa iradatihi. Manusia yang paling kuat, manusia yang paling cerdas itu adalah man qawiya ala nafsihi wa iradati, yang kuat dalam mengatur dan mengarahkan ya jiwanya dan keinginannya. Tayib. Yang paling kuat adalah yang mampu ya mengarahkan jiwanya dan keinginannya, yang mampu ya mengawasi, mengatur dan membimbing tayib dari jiwa dan keinginannya. Tidak kemudian jiwa dan keinginannya menjadi ya yang kita kenal dengan istilah apa namanya itu Tuhan dia ya, atau sesuatu yang menjadi poin penting bagi hidupnya. Tayib senantiasa mengikuti bisikan jiwa dan keinginannya. Nah, kata beliau yang paling kuat dan yang paling cerdas adalah yang paling kuat dalam menahan, mengatur, membimbing dan mengarahkan jiwa dan keinginannya. Sehingga dengan demikian dia pun mampu mengarahkan jiwa dan keinginannya menuju perkara-perkara yang akan mendatangkan ridho dari Allah Azza wa Jalla dan yang akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasta'amalah fima yanfa'u, sehingga dia pun mempergunakan jiwanya, dia mempergunakan dan mengarahkan keinginannya, fima yanfa'u, dalam perkara yang bermanfaat bagi dia. Ketika ingin berbicara, dia pikirkan sebelum dia berucap, kira-kira kalau saya mengucapkan A ya, nanti bermanfaat tidak bagi diri saya. Nanti kalau saya mengucapkan B, bermanfaat tidak bagi saya. Nah, ketika dia ingin berbuat, kalau seandainya saya ingin berbuat C, kira-kira ada manfaatnya apa tidak bagi saya. Nah, kalau seandainya saya tidak melakukan perbuatan C, kira-kira apa mudarat dan ya kejelekan yang akan menimpa diri saya. Tayyib. Kata beliau selanjutnya, wa kaffuha amma yadurruh, dan orang tersebut mampu menahan jiwanya, mengerem keinginannya dari perkara-perkara yang akan memudhorotkannya, yang akan ya menjelekkan ya dirinya. Tayyib. Karena yang namanya jiwa dan keinginan, tayyib, sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat, inna nafsa la ammaratun bisu. Ya, yang namanya jiwa itu sering dan senantiasa mengajak kepada kejelekan, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang yang paling kuat, inilah orang yang paling cerdas. Bagaimana dia na'am mengatur, mengelola jiwanya, bagaimana dia mampu tidaknya mengatur dan mengelola keinginannya. Tayyib. Wa fi dzalika tafawatat ma'arifun nas wa himamuhum wa manaziluhum. Maka oleh karenanya terkait dengan permasalahan barusan, masalah mengelola, mengatur dan membina ya jiwa pribadi dia, tafawatat ma'arifun nas, bertingkat-tingkat, berbeda-beda ya pengetahuan manusia, wahimamuhum dan perhatian manusia, wa manaziluhum dengan pula posisi ataupun kedudukan mereka. Ya, apa maksudnya? Fa'arafuhum man kana 'arifan bi asbabis sa'adati wasyaqa. Yang paling ya mengetahui, yang paling menguasai terkait dengan dirinya sendiri adalah man kana 'arifan. Seseorang yang tahu, yang faham, yang mengetahui, yang mengerti sebab-sebab kebahagiaan dan sebab-sebab kesengsaraan. Nah, kalau dia tahu, ini kayaknya akan menjadikan saya bahagia, sehingga saya pun harus melaksanakannya. Ini kayaknya perkara yang akan menjadikan saya celaka, sengsara, maka saya pun harus meninggalkannya. Maka orang inilah a'raf, merupakan manusia yang paling mengetahui terkait dengan dirinya sendiri. Nah, wa arsyadahum man athara hadhihi ala hadhihi. Yang paling pandainya, yang paling berakalnya itu adalah seseorang yang mampu mendahulukan yang ini daripada yang ini. Dia pilah-pilah, dia timbang, dia pikir-pikir. Ya, kalau saya melakukan A, na'am, ini manfaatnya cuman saya, dia dan dia. Kalau saya melakukan yang B, manfaatnya seluruh masyarakat muslim misalnya. Ya. Ataukah terkait dengan contoh bahagia dan sengsara? Tayyib, kalau seandainya saya lebih memilih untuk berteman dengan si fulan, maka saya na'am akan rajin untuk beribadah. Kalau saya berteman dengan si Alan, maka na'am saya pun lama-kelamaan akan kendor ibadahnya. Dia tahu, dia faham mana sebab-sebabnya akan mendatangkan kebahagiaan bagi dia, dengan pula mana sebab-sebab yang akan mendatangkan kesengsaraan dan kebinasaan bagi dirinya. Kama anna asfahahum min aksil amr atau man akasal amr. Sebagaimana yang paling bodohnya dari mereka adalah yang kebalikan dari tadi, lebih mendahulukan sebab-sebab kebinasan dan kejelekannya, lebih memilih dan mengikuti hawa nafsu dan keinginannya, tayyib, dan tidak menjadikan sebab-sebab kebahagiaan dan kebaikan dia untuk dia kedepankan dan dia nomor satukan. wal ma'asi takhunul 'abdu takhunul 'abda ahwaja ma kana ila nafsihi fi tahsili hadzal 'ilmi. Kemaksiatan-kemaksiatan akan menjadikan ya jiwanya berkhianat, menyelisihi hambanya, pemiliknya, tuannya. Ahwaja ma kana ila nafsihi fi tahsili hadzal 'ilmi. Pada saat dia sangat butuh kepada jiwanya untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan seperti tadi. Wa itsalil hadzi al asyraf al 'ali ad da'im 'ala al hadzil khasis al adna al munqati, dan menyebabkan dia lebih mendahulukan bagian ya atau untuk mengetahui al ithar mana yang harus dia dahulukan, al hadzil asyraf bagian yang paling besar, yang paling mulia, al-ali yang tinggi, ad-da'im yang terus-menerus, al-hadzil al-khasis daripada bagian yang na'am, ringan, yang rendah, al-munqati yang terputus. Tayyib. Fatahjibuhu az-dzunubu, fatahjabuhu adzunubu, sehingga dosa-dosanya menutupi dia an kamali hadzal ilmi, dari kesempurnaan dari pengetahuan tadi. Tayyib. Wa anil ishtighali bima huwa aula bihi wa anfa' lahu fid dharain, juga dosa-dosanya menutupi dan menghalangi dia dari menyibukkan diri dengan perkara yang lebih utama dan yang lebih bermanfaat bagi dia di dua negeri, negeri dunia dengan pula di negeri akhirat. Jadi beliau masih na'am ya dalam bentuk gambaran-gambaran, sehingga yang namanya perbuatan maksiat akan menjadikan jiwa pribadinya, ya keinginannya itu menelantarkan dari tuan dan pemiliknya, berkhianat, ya tidak patuh, tidak taat kepada pemiliknya. Di saat-saat hamba ini tadi sangat butuh na'am dengan jiwanya sendiri, ternyata jiwanya sendiri tidak mendukung tayyib terhadap tuannya. Fa idza waqa'a fi makruh, maka jika dia terjatuh dalam sesuatu yang tidak dia sukai, sesuatu yang dia benci, sesuatu yang tidak menyenangkan, wahtaja ila takhallusi minhu khanahu qalbuhu, dan dia sangat butuh untuk bisa terbebas darinya. Dia terjatuh dalam sebuah permasalahan, ya. Kemudian dia sangat butuh bagaimana supaya bisa keluar dari problem dan masalah tersebut. Ternyata kalbunya berkhianat. Ya, harusnya kalbunya mengajak orang ini tadi untuk berbuat A, namun ternyata kalbunya mengajak ya tuannya agar melakukan B, sehingga semakin jauh, semakin terperosot dan semakin ya celaka. Khonahu qalbuhu wa nafsuhu wa jawarihuhu. Tadi kalbunya berkhianat, ya, kemudian jiwanya berkhianat, bahkan anggota badannya juga ikut berkhianat. Nah, telah kita lewati dalam pembahasan yang lalu, di mana dari efek dan dampak perbuatan maksiat pula, ketika tuannya dan pemiliknya atau sang hamba ini tadi ingin melakukan kebaikan, ternyata anggota jiwanya Naam, kalbu demikian pula anggota badannya tidak mau mendukung dan tidak mau melaksanakan perintah, keinginan ataupun ya kemauan dari hamba ini tadi. Beliau menggambarkan wa kana bimanzilati rajulin. Posisi gambaran dari kondisi orang yang melakukan perbuatan maksiat tadi bimanzilati rajulin, seperti seseorang ma'ahu saif, dia memiliki pedang. Qad ghasiyahu sada, tapi pedangnya ini ya telah karatan, dimakan karat. Ya, pedangnya karatan. Walazima korobah, karatnya ini tadi menjadikan antara pedang dengan ya sarungnya menyatu, nempel, lengket, kraket. Tayyib. Bihaitsu, maksudnya la yanjadibu ma'a sahibihi idza jadaba. La yanjadabu. Pedang ini tadi tidak bisa dilepas, tidak bisa ditarik, tidak bisa dikeluarkan dari ya sarungnya. Ma'a sahibihi. Ya, idza jadaba, jika pemilik pedang tadi ingin mencabutnya, ingin mengeluarkan dan menghunusnya. Nah, fa'arada lahu aduwwun yuridu qatlah. Dalam kondisi seperti itu, ternyata musuh datang ingin menghabisi nyawanya. Ya. Ini gambarannya orang yang melakukan perbuatan maksiat. Ketika dia melihat musuh datang akan menghabisi nyawanya, fawadha yadahu ala qa'imi sayfi. Dia pun bersiap-siap ya, tangannya memegang gagang pedang yang dia miliki. Ya. Wajtahada liyukhrijah. Dia pun bersiap-siap sekuat tenaga untuk menghunus pedang yang bersamanya. Namun ternyata falam yakhruj ma'ahu. Pedangnya itu tidak bisa dicabut, tidak bisa dikeluarkan dari sarungnya. Naam. Akhirnya fadahamahu al-aduwu wa dhafar bihi. Musuhnya pun dengan serta merta menerjang dia, wa dhafar bihi, dan kemudian mengalahkan dia. Ya, orang yang memiliki kalbu, memiliki jiwa, tayyib, memiliki raga, naam, dia sangat butuh dalam kondisi tertentu untuk naam bisa menggerakkan kaki dan tangannya sehingga selamat dari mara bahaya. Namun pada kondisi yang sangat-sangat dibutuhkan, ternyata tangannya tidak mau bergerak, kakinya tidak mau lari, tidak mau melangkah dan semisalnya. Seperti orang yang memiliki pedang tayyib, namun karena dengan sebab pedangnya ini tadi karatan, lengket dengan sarungnya, tiba-tiba ketika musuh datang menuju dia, dia sangat butuh dengan bantuan pedangnya tersebut untuk dia melawan dan membela dirinya, ternyata sama sekali tidak bisa dia gunakan. Ya, dikeluarkan enggak bisa. Nah, inilah ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah rahimakumullah wa barakallahu fikum, seseorang yang melakukan perbuatan maksiat. Nah, kadzalikal qalbu, demikian pula terkait dengan kalbu manusia, yasda'u bidzunub, akan ternodai, akan terkotori, menjadi karatan kalbunya bagikan sarung pedang tadi. Bidzunub, disebabkan dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, dia melakukan perbuatan maksiat satu kali, maka karat atau satu titik karat menempel di pedangnya. setiap hari dia berbuat maksiat, maka semakin banyak ya karat yang menempel pada pedangnya. Wa yasiru musakhkhanan bil marad, ketika semakin banyak dosanya, semakin banyak karat yang menempel pada kalbunya, jadilah ya kalbunya itu keras, kasar ya dengan penyakit ataupun karat yang menimpanya. Fa idza taja ila muharabatil adu, maka ketika dia butuh untuk melawan musuh, melawan syaitan ya dari kalangan jin maupun manusia, lam yajid ma'ahu minhu syai'a, dia tidak lagi memiliki sesuatu yang bisa dihandalkan dari dirinya. Naam, tenaga dari dalam tidak ada. Ya bukan tenaga dalam, karena itu dari jin. Tenaga tapi dari dalam sendirian itu ya. Nah, mengandalkan dari pihak luar, ya tidak ada yang bisa dimintai bantuan. Nah, wal 'abdu innama yuharib wa yusawilu wa yuqaddimu bi qalbihi wal jawarihu tab'an lil qalbi. Padahal seseorang itu bisa melawan musuh, naam, bisa menyerang musuh, menerkam musuh, wa yuqaddimu, dan bisa maju ke depan, kemudian dia menjadi pemenangnya, itu biqalbihi, dengan kalbunya. Wal jawarih taba'un lil qalbi, sedangkan anggota badan itu naam mengikuti kalbunya. Sehingga kata Rasul alaihi salatu wasalam, naam, inna fil jasati mudghah, sesungguhnya dalam jasad ini ada sekerat daging. Idza salahat atau idza saluhat saluhal jasadu kullu, apabila sekerat daging ini tadi baik, maka seluruh anggota badannya akan baik. Ya, matanya baik, tayib, telinganya baik, lisannya juga menjadi baik, tangannya juga menjadi baik, kakinya juga menjadi baik, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa tersalurkan dalam perkara yang baik-baik. Nah, karena berawal dari kalbunya sudah baik. Ya, kalau dalam bahasa elektronik, IC-nya itu masih bagus, masih baik kan itu ya. Dalam bahasanya lagi, apa namanya? Memorinya masih bagus ini ya. Tayyib. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila sekerat daging ini tadi jelek, maka akan jelek pula seluruh dari ya anggota tubuhnya. Matanya menjadi jelek, ya telinganya juga jelek, lisannya jelek, tangannya jelek, kakinya jelek. Semuanya akan fokus dan tertuju serta terarah untuk melakukan ya perkara yang jelek-jelek. Nah, fa idza lam yakun 'inda malikiha quwwah yadfa'u biha fama dhannu biha. Kalau seandainya tayyib pemilik dan tuannya ini tadi tidak memiliki kekuatan untuk bisa mengarahkan kalbu dan anggota tubuhnya, ya mengarahkan kalbunya enggak bisa, mengekang hawa nafsunya enggak bisa, mengerem keinginannya enggak bisa, ya mengarahkan anggota tubuh dan badannya tidak bisa. Famadhunnu biha, maka apa yang nang bisa Anda bayangkan terkait dengan orang ini tadi, ya tidak bisa mengerem keinginan perkara yang jelek-jelek, tayyib, tidak bisa mengarahkan jiwanya sendiri, sehingga yang ada adalah sesuatu yang jelek, jelek dan jelek. Nah, ibaratnya musuh datang, dia tidak bisa menghindar, dia juga tidak bisa menyerang, ada yang cuma diem, anteng, diem dan anteng. Yang ada adalah kebinasaan dan yang ada adalah kehancuran bagi dirinya. Tayyib, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Naam. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa kadzalika an-nafsu. Setelah beliau menyebutkan terkait dengan kalbu, bahwasanya kalbu itu akan kotor dan berkarat dengan perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga kalbu itu pun menjadi kasar, keras dengan sebab adanya penyakit yang menimpanya. Kemudian wa kadzalika nafsu, demikian pula jiwa. Fa innaha takhbuthu bisyahwati wal ma'asi. Yang namanya jiwa itu akan menjadi kotor, akan menjadi jelek dengan adanya syahwat-syahwat. Ya, keinginan-keinginan yang menyimpang dari syariat. Wal ma'asi, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Naam. Wa tad'uf, dan akan menjadi lemah. Ani an-nafs al-mutmainnah, yakni jiwa yang tenang, jiwa yang baik, itu lama kelamaan akan lemah. Ya. In kanatil ammarah taqwa wa tata'assad. Jika jiwanya, naam, yang senantiasa mengajak dan membisikkan kejelekan, itu lebih kuat dan tata asad mendominasi ataukah lebih berkuasa. Ya. Wa kullama qawyat hadhihi dha'ufat tilka. Kalau yang ini lebih kuat, maka yang otomatis yang itu pun akan semakin lemah. Kalau kemaksiatan syahwat, ya, dan jiwa yang mengajak pada kejelekan itu semakin kuat dan berkuasa, otomatis naam jiwa baiknya, jiwa yang mutmainnah ini akan semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Tayyib. Sebaliknya, kalau jiwanya yang tenang, jiwanya yang baik itu semakin kuat, maka otomatis syahwatnya pun akan semakin reda, reda, reda, dan kemaksiatan-kemaksiatannya pun semakin berkurang, dan semakin berkurang. Tergantung mana yang berkuasa dan mana yang lebih kuat. Fayabqal hukmu wattasarrufu lil ammarah. Sehingga yang menjadi, ya, komandannya, yang menjadi eksekutornya, yang menjadi enam poin penting hasil titik akhirnya, itu adalah al-ammarah, mana yang paling mendominasi. Kalau yang baik yang mendominasi, maka otomatis yang jelek dan yang kalah pun akan lemah. Ya. Kalau yang jelek itu yang mendominasi, maka otomatis yang baik pun akan melemah. Nah. Warubbama matat nafsu al-mutmainnah mautan la yurtaja ma'ahu hayatun yantafi'u biha. Terkadang jiwa yang tenang, jiwa yang baik, jiwa yang mutmainnah itu akan betul-betul mati. Ya, betul-betul bisa mati. La yurtaja ma'ahu hayatun yantafi'u biha aw yuntafa'u biha. Kematian yang tidak bisa naik menuju kehidupan yang bisa diambil ataupun mengambil manfaat dengannya. Ya. Kita ketahui bahwasanya jiwa ini kan macam-macam. Ada jiwa yang hidup, ya, jiwa yang berpenyakit, ada jiwa yang mati. Nah, lah jiwa yang hidup ini tadi an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang baik. Ya. Warubbama matat, namun jiwa yang tenang, yang baik, yang hidup ini tadi terkadang bisa mati. Ya, dan kematiannya tidak bisa kemudian hidup kembali sehingga bisa mengambil manfaat dari kehidupannya. Atau minimalnya kalau tidak mati, ya, dengan keseluruhan, bal hayatu hayatun yudriku biha al-alam faqat. Hidupnya naam berpenyakit. Hidupnya berpenyakit. Sehingga hidupnya senantiasa merasakan dan mendapati naam pedihnya penyakit yang menimpanya. Tayyib, seperti seseorang yang sudah tidak punya antibodi yang gitu ya. Naam, penyakit berbagai macam hal, berbagai macam jenisnya menimpa pada dirinya. Dia hidup, tapi yang ada cuma merasakan sakit, sakit dan sakit. Ya, makan tidak boleh yang ini, tidak boleh yang itu. Pikiran tidak boleh terlalu senang, tidak boleh terlalu sedih. Andepot. Nah, tidur tidak boleh terlalu banyak, juga tidak boleh terlalu kurang. Makan tidak boleh terlalu kenyang, juga tidak boleh terlalu terlambat. Repot. Hidup tapi senantiasa merasakan sakit dan sakit. Nah, inilah disebabkan perbuatan maksiat dan dosa. Wal maksudu, maksud dari pembahasan semuanya tadi, kata beliau, annal abda, yang namanya seorang hamba, seorang manusia, idza waqa'a fi shiddatin aw kurbatin aw baliyah, jika dia terjatuh dalam kesulitan, atau dia terjatuh dalam kesedihan, ataukah dia terjatuh dalam musibah tertentu, khanahu qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihuh, kalbu, lisan dan seluruh anggota badannya berkhianat kepada dia, kepada dirinya. Amma huwa anfa'u syai'in lahu, padahal kalbu, lisan dan anggota badan ini yang paling bermanfaat bagi dia. Nah, kalau orang lain, pihak dari luar, itu kan ya sifatnya membantu saja. Yang menjadi poin penting itu adalah dianya sendiri. Ya, sampai-sampai orang yang apa namanya itu terkena sakit apa ya, sakit jiwa gitu ya, itu kan yang paling mendominasi adalah dia sendiri. Ya, yang paling mendominasi adalah dia sendiri. Kalau dia punya tekad, dia punya enam himmah yang kuat, yang tinggi, dia bisa mengatur dirinya, maka obat dan dorongan support dari yang lainnya, orang lain, itu akan semakin mendukung dari kesembuhannya. Tapi kalau dirinya sendiri sudah tidak mampu, tidak punya himmah dan tekad ataukah keinginan lagi, ya sudah, mau dikasih obat ya enggak diminum, dikasih masukan ya enggak mau nerima, ya sudah sudah putus harapan gitu ya, atau sudah apa istilahnya Pak, tidak punya harapan lagi untuk hidup, itulah sudah menyesal atau mungkin sudah pasrah gitu. Nah, sehingga kalbunya, lisannya, anggota badannya yang dia miliki itu sesuatu yang paling berharga, yang paling dia butuhkan. Nah, dia sakit flu misalkan. Nah, kalbunya pun punya niatan, wah ini kok saya mulai ya bersin-bersin ya. Akhirnya lisannya pun ya berucap, ya dengan uang pergi ke warung atau kemana, ya warung herbal dan semisalnya, beli ya sesuatu yang bisa untuk menghangatkan badan. Nah, disusul juga dengan anggota badannya. Tayyib. Ini salah satu contoh kecil saja. Dia sangat butuh dengan kalbu, lisan dan anggota badannya. Kalau dia dalam kondisi seperti itu, ternyata kalbunya, lisannya, anggota badannya tidak mau diajak kompromi, ya sudah. Nah, semakin tambah sakit, semakin tambah sakit, semakin tambah sakit. Nah, fala yanjadibu qalbuhu litawakkul 'alallahi ta'ala. Ketika dia terjatuh dalam mara bahaya, dia terjatuh dalam kesedihan, dia terjatuh dalam kesulitan, ternyata kalbu, lisan dan anggota badannya tidak lagi bermanfaat bagi dia, akhirnya kalbunya pun tidak bisa untuk dia ajak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inabah ilaih, kalbunya tidak bisa diarahkan untuk kembali bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Wal jam'iyah ilaih, ia bersimpuh kepada Allah Azza wa Jalla. Wat tadarru wat tadallul wal inkisar baina yadayhi. Ini sama, mirip-mirip tadarru tadallul inkisar. Ia ini betul-betul menghambakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, tidak mau kalbu dan jiwanya. Wala yutawi'uhu lisanuhu lidzikri. Lisannya tidak lagi mau untuk berucap zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah banyak maksiatnya, sudah banyak dosanya, ya, kalbu punya keinginan untuk menggerakkan lisan agar berzikir dan bertobat, mengucapkan istighfar, ternyata lisannya tidak apa namanya itu menurutinya, tidak tunduk, tidak patuh. Wa in dzakarahu bi lisanihi, kalau seandainya lisannya mampu untuk mengucapkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, astagfirullah, astagfirullah dan semisalnya, lam yajma' baina qalbi wa lisani, tidak bisa tergabung antara kalbu dengan lisannya. Kalbunya mikir ya sate, gulai dan tongseng, lisannya astagfirullah, astagfirullah, tidak khusyuk. Ya, tidak berbobot akhirnya. Fayan habisul qalbu 'alal lisan bihaitsu yu'athiru dzikr. Sehingga kalbunya pun akan menahan lisannya, sehingga lisannya ketika zikir ini tidak zikir dengan sempurna. Zikirnya tidak berbobot, tidak ngefek dalam bahasa kita. Tidak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya. Wala yanhabisul qalbu wal lisan al madzkur. Kalbu dan lisannya tidak perhatian dengan yang diucapkan. Ya, ya kayak orang kelantur gitu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi nah, pikirannya kemana-mana, tidak fokus dengan apa yang dia ucapkan. Nah, bal in dzakara aw da'a dzakara biqalbin lahin sahin ghafil. Meskipun dia mampu berzikir, meskipun dia mampu berdoa, maka dia zikir dan berdoa dengan kalbu yang lalai, dengan kalbu yang kosong, dengan pikiran yang kosong. Ya. Pikirannya ngalamun, kalbunya melayang, tapi lisannya mengucap. Nah, walau arada min jawarihi, kalau sania dia ingin menggerakkan anggota badannya, antu'ainahu bita'atin, agar membantu untuk melakukan ketaatan, tadfa'u anhu, ternyata jiwa anggota badannya menahan. Ya, ayo taklim. Ya, lisannya Allah taklim wis bendine kok mi, aku kan bukan santri. Nah, akhirnya setelah itu tangan dan kakinya tidak mau ambil kunci, tidak mau membuka pintu, kakinya tidak mau melangkah menuju majelis taklim. Ya, mau bertobat besok, sekarang kan masih muda. Nah, itu yang sepuh saja belum meninggal kok. Saya kan masih muda, masih punya umur yang panjang. Kan gitu. Padahal tidak tahu kapan dia meninggal dunia. Anggota badannya nam tidak mendukung untuk dia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Lam tangkut lahu wa lam tutawihu. Anggota badannya tidak tunduk, anggota badannya tidak mau taat komando ya dengan tuannya dan pemiliknya. Dengan sebab apa tadi? Dengan sebab perbuatan maksiat, dosa yang dilakukan oleh tuannya ini tadi. Fa nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.